Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ketiga dari bulan Jumada al-Akhirah 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 15 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati ala syarhis sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walillahilhamd, kita telah memasuki kaidah yang ke-23 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu binuzuli Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam yanzilu fayaqtulu ad-dajjal wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Bahwasanya di antara kaidah min qawaidi ahli sunnati wal jamaah adalah, di antara kaidah min qaidati atau min qawaidi ahli sunnati wal jamaah adalah beriman dengan nuzulnya, dengan akan turunnya Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam Nabiullah, yang mana beliau akan turun dan akan membunuh Dajjal la'anatullahi alaih, wa yatazawwaj, dan beliau alaihi salatu wassalam pun akan menikah, wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan beliau alaihi salatu wassalam setelah turun memerangi Dajjal, bahkan membunuh Dajjal la'anatullahi alaih, kemudian beliau menikah, dan setelahnya beliau akan salat di belakang seorang dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ahli baitihi alaihi salatu wassalam, wa yamutu wa yadfinuhu almuslimun, dan beliau pun akan meninggal dan akan dimakamkan oleh kaum muslimin. Dan telah kita baca penjelasan pertama yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a, qawluhu, ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wal imanu binuzuli Isa alaihi salatu wassalam wa huwa min alamatis sa'atil kubra. Yang ini merupakan, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahagian dari tanda-tanda kiamat besar. Karena kita mengetahui ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ada tanda-tanda yang kecil, ada tanda-tanda yang besar. Yang mana tanda-tanda yang kecil yang telah kita isyaratkan pada pertemuan yang terakhir, bagaimana tanda-tanda yang kecil tersebut telah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah bi'tsatun nabi alaihi salatu wassalam. Ini di antara alamat yaumil qiyamah as-sughra. Diutusnya nabi alaihi salatu wassalam. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain wa qarana baina as-sababati wal wusta. Sungguh aku ini diutus dan jarak antara diutusnya aku dengan tegaknya hari kiamat itu seperti dua jari jemari ini. Dan beliau mendampingkan, menyandingkan antara as-sababah wal-wusta. As-sababah adalah jari telunjuk, sementara al-wusta adalah jari tengah. Jadi seperti kita mengisyaratkan angka dua dengan jari kita. Demikian Nabi SAW menjelaskan bahwa dengan diutusnya beliau bi'tsatun nabi alaihi salatu wassalam bu'itsu ana was-sa'aka hatain. Dan dibahas oleh para ulama bahwa diutusnya beliau alaihi salatu wassalam merupakan bahagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Maka dari hadis yang sahih ini muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim alaihi marhamatullah terdapat sebuah isyarah bahwasanya tegaknya hari kiamat semenjak diutusnya nabi alaihi salatu wassalam ke muka bumi ini ke seluruh manusia adalah qarib, adalah satu hal yang dekat. Begitu pula tanda yang kedua di antara tanda kiamat kecil adalah mautun nabi alaihi salatu wassalam, meninggalnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih nabi alaihi salatu wassalam mengatakan udud sittan baina yaday sa'ah, kalian bisa menghitung ada 6 perkara yang menandakan bahwa hari kiamat itu akan datang, akan segera ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antaranya beliau mengatakan mauti, kematianku. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa kematian Nabi alaihi salatu wassalam bahagian dari tanda kiamat kecil, alamat yaumil qiyamah as-sughra. Begitu pula di antara tanda hari kiamat kecil adalah Fathu Baitil Maqdis, yang juga merupakan bahagian dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Begitu pula di antara tanda hari kiamat adalah Ta'un Amwas, adanya wabah penyakit Ta'un di sebuah kota di Palestina, di Palestina yang bernama Amwas, yang mana beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum bahkan meninggal dengan sebab wabah ta'un tersebut. Begitu pula disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tanda-tanda alamat kecil adalah zuhur mudda'in nubuwah, mulai munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Dan kita mengetahui bahwa di sana ada Musailamah al-Kadzdzab yang pernah mengaku sebagai seorang nabi, bahkan dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yub'ath dajjalun kadzabun qaribun min 30, kata beliau alaihi salatu wassalam. Tidak akan ditegakkan hari kiamat kecuali Allah jalla wa ala menghidupkan di muka bumi ini ada 30 orang kurang lebih dajjalun kadzabun, yang mereka disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam kulluhum yaz'umu annahu rasulullah, masing-masing dari 30 orang tersebut kullun minhum mengaku bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara tanda alamat atau di antara tanda kiamat kecil adalah zuhurun nar hijaz, nampaknya atau berkobarnya api di negeri Hijaz. Dan ini pun telah terjadi, ini telah terjadi pada tahun ke-654 Hijriah. Api yang sangat besar berkobar di kota Al-Madinah di zaman Imam Malik ibni Anas radhiyallahu ta'ala anhu arda atau alaihi rahmatullah, hidup pada zaman tersebut. Tapi ketika itu Al-Imam Malik ibni Anas alaihi rahmatullah, imamun darul hijrah, sedang tidak berada di kota Al-Madinah. Sampai khabarnya kepada bahwa kobaran api itu adalah kobaran yang sangat-sangat besar. Bahkan disebutkan oleh imamun Nawawi alaihi rahmatullah, kharajat fi zamanina telah berkobar di zaman kami, narun fil Madinah, sebuah api yang sangat besar di kota Al-Madinah, sana arba' wa khamsina wa sittami'ah, kurang lebih pada tahun ke-654 Hijriyah, kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian beliau sedikit mensifati apa yang terjadi pada saat itu. Wa kanat naran azimatun jiddan min jambil Madinah asy-syarqi wara al-harrah wa tawatar al-ilmu biha inda jami'i Syam wa sa'iril buldan wa akhbarani man hadaraha min ahli al-Madinah. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ketika itu api yang berkobar sangatlah besar di penghujung, di samping kota Madinah, bahagian timur, yang mana hal ini telah diketahui oleh seluruh penduduk Syam, bahkan seluruh dunia ketika itu, yang ketika itu Islam sedang berjaya-berjayanya di seluruh dunia, seluruh muka bumi Allah Jalla wa'ala. Bahkan kata Imam Nawawi, akhbarani man hadaraha min ahli al-Madinah, dan aku pun diberikan khabar, diberikan informasi terkait api yang besar yang tadi berkobar itu oleh orang-orang yang hadir langsung, melihat langsung di kota Al-Madinah dari penduduk atau warga Madinah. Maka khawati fillah yara'akumullah ayuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya sejak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sudah muncul alamat tanda-tanda tegaknya hari kiamat. Bahkan sampai ke tahun 654 Hijriah ada api besar yang berkobar di kota Al-Madinah, yang itu merupakan bahagian dari tanda kiamat kecil yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, ikhwati fillah yara'akumullah, tidak ada satupun dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapati wafatnya Nabi, bahkan yang mendapati diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Bahkan ada di antara mereka para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum yang menyaksikan bagaimana wabah taun menyebar, bagaimana Baitul Maqdis telah dikuasai oleh kaum muslimin. Ada pula di antara generasi yang berikutnya, tabi'in, atba'at tabi'in, yang menyaksikan tanda hari kiamat yang akan ditegakkan oleh Allah Jalla wa'ala, Musailamah Al-Kazzab. Begitu pula berkobarnya api di kota Al-Madinah, Al-Hijaz. Tidak ada satupun dari para sahabah, at-tabi'in, atba'at tabi'in, yang mengambil kesimpulan atau berani mengambil kesimpulan bahwasanya hari kiamat sudah akan tegak beberapa saat lagi. Padahal tanda-tanda hari kiamat ada di hadapan mereka, mereka saksikan. Tapi mereka tidak menjadi seorang peramal, tidak menjadi seorang yang ingin menerka-nerka bahwa hari kiamat sekian tahun lagi, sekian saat lagi, pada tahun ini itu. Tidak, karena mereka tidak diajarkan yang demikian oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Karena siapapun yang menebak, siapapun yang meramalkan, siapapun yang menerka bahwasanya hari kiamat terjadi misalnya pada tahun 2021, ketahuilah bahwa itu adalah kadzab, bahwa orang-orang yang modelnya demikian adalah kadzabun, para pendusta hakikatnya. Walaupun mereka menyuarakan, ini tanda-tanda hari kiamat sudah nampak, lihatlah bagaimana kondisi Arab Saudi, tanah Arab yang sudah mulai menghijau. Ya akhi, ya ayatuhad da'i, sejak zaman para sahabat sudah ada ta'un amwas, sejak zaman Al-Imam Nawawi, sejak zaman Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, sudah ada tanda kiamat yang nampak di hadapan mereka. Tapi mereka tidak selancang Anda dalam menerka-nerka, mereka tidak selancang Anda dalam meramal. Ini baru satu dua tanda yang Anda lihat langsung Anda ambil kesimpulan, wah ini dukhan sudah akan keluar, wah ini dajjal sudah akan keluar, ini Imam Mahdi sudah bersiap untuk keluar. Kenapa harus demikian? Ikutilah jejak para salaf, ikutilah jejak para sahabah radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, bagaimana ketika mereka mendapati tanda kiamat kecil ada di hadapan mereka, bertambah ketakwaan mereka kepada Allah Jalla wa'ala, bukan menerka-nerka, bukan menebak-nebak, wah nanti hari kiamat sebentar lagi, nanti akan ada dukhan yang keluar, nanti-nanti, lah. Ikutilah jejak para imamatus salaf, bagaimana Imam Malik alaihi rahmatullah, Imam Nawawi alaihi rahmatullah menghadapi tanda hari kiamat kecil yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nampak api yang berkobar itu tahun 654 Hijriah di kota Al-Madinah. Tapi sama sekali dari mereka tidak ada yang berani untuk mendahului ilmu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang benar. Ini jalan salafunas salihin yang hakikatnya mereka terbimbing di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak seperti para duat yang ada di zaman sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kapan dukhan akan keluar, tentang kapan Imam Mahdi akan turun, kapan Dajjal akan keluar, dan yang seterusnya dari tanda-tanda yang Anda ketahui. Serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu Anda membuat sebuah statement, sebuah kesimpulan yang bukan hak Anda untuk melakukan itu semua. Coba menjadi seorang pribadi yang tawadhu, yang rendah hati. Sibukkan umat dengan perkara tauhid. Sibukkan umat dengan perkara sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sibukkan umat dengan wejangan para a'immatus salaf. Sibukkan umat dengan ilmu-ilmu syar'i. Jangan sebaliknya Anda menyibukkan umat dengan urusan-urusan yang belum tentu terjadi. Yang bahagian dari keilmuan itu termasuk dari ilmu sihir. Na'udzubillah min dzalik. Peramal. Tak ubahnya mereka sebagai seorang da'i yang hakikatnya adalah seorang peramal. Ittaqullah fi anfusikum ayatuhad du'at. Mulailah dengan tauhid, bagaimana kesyirikan menyebar sangat merebak di negara kita Indonesia. Ayo perbaiki akidah umat dengan kita menyuarakan tauhid. Bahwasanya berdoa kepada wali fulan adalah perkara syirik. Berziarah kepada wali fulan adalah perkara syirik. Suarakan itu. Ada apa anda menyibukkan umat hanya dengan tahun 2021 lebih jelek daripada tahun 2020. Waspada, akan ada ini yang keluar, akan ada kejadian ini. La haula wala quwata illa billah. Perbaiki dulu akidahnya. Bagaimana kaum muslimin bisa selamat dari goncangan-goncangan hari kiamat ketika mereka masih bergelimang dengan kesyirikan-kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh al-imam Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ketika beliau mensyarah, menjelaskan tentang ucapan al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah nuzuluhu ketika Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam akan turun. Maka disebutkan oleh al-imam Al-Fauzan alaihi rahmatullah, ya'ni minas sama. Maksudnya adalah ketika Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam turun dari atas langit. Li'anna allaha rafa'ahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengangkat beliau. Lamma arada al-yahudu qatlahu wa ja'u ilayhi liyubashiru qatlahu wa salbahu wa dakhalu alayhi rafa'ahu Allahu min baini aydihim wa hum la yash'urun. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan sedikit kisah yang terjadi di masa Isa bin Maryam alaihi salam ketika kaum Yahudi akan membunuh sosok Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. yang mereka berbondong-bondong datang ke tempat beliau alaihi salatu wassalam untuk membunuh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam wa salbahu, bahkan mereka berniat untuk menyalib Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Wa dakhulu alaihi, maka mereka sudah langsung mendobrak pintu yang ada di tengah-tengah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan masuk secara paksa ke tempat beliau. Di saat itulah rafa'ahullahu min baini aydihim, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat beliau dari tengah-tengah mereka. Wahum la yash'urun, dalam keadaan kaum Yahudi, bangsa Yahudi tidak sadar bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam telah diangkat oleh Allah jalla wa'ala ke atas langit. Wa alqa syabahahu ala rajulin, kemudian Allah jalla wa'ala memberikan satu orang yang mirip, satu orang yang sengaja dimiripkan, dirubah oleh Allah jalla wa'ala menjadi wajah yang sangat mirip dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Maka kaum Yahudi yang mendapati orang yang mirip dengan Nabiullah Isa yang menjadi target mereka tadi, qatalu dzalika rajul, mereka membunuh orang tersebut. Yadhunnuna annahu al-masihu wa laysa hu, yang mana mereka semua bangsa Yahud ini menyangka bahwa orang yang telah mereka bunuh ini dan nantinya akan mereka salib itu adalah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, padahal bukan. Yang mana dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ta'ala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-157. Apa kata Allah jalla wa'ala, wa ma qataluhu, hakikatnya mereka bangsa Yahud tidak membunuh beliau alaihi salatu wassalam wa ma salabuhu, dan tidak juga menyalib beliau, walakin, akan tetapi syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan di tengah-tengah mereka. Ada satu orang yang memang sengaja dirubah oleh Allah Jalla wa'ala agar wajahnya mirip dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari penggalan kisah singkat ini kita bisa melihat bagaimana permusuhan yang ada di sisi bangsa Yahud terhadap para nabi dan rasul utusan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana mereka sangat membenci, mereka sangat tidak senang ketika apa yang ada di sisi mereka dari kemaksiatan, dari kesyirikan, dari kebid'ahan, dari kefasikan, dan yang lainnya diusik. Yang ini merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki oleh al-fujjarul fusaq, orang-orang yang fajir dan orang-orang yang fasik, yang mereka tidak akan suka apabila kesalahan-kesalahan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka diusik, disoroti. Maka sifat dasar dari mereka adalah orang-orang yang tidak akan mau menerima nasihat. Illa man rahima rabbuh, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Maka bisa keluar dari lingkaran kefasikan, lingkaran kefajiran, lingkaran kemaksiatan. Yang lebih parah dari itu, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, ahlul bid'i wal ahwa, lebih parah keadaannya daripada al-fusaqul fujjar. Oleh karenanya para ulama mengambil sebuah hukum, mengambil sebuah kaidah, bahwasanya ahlul bid'i wal ahwa adalah orang-orang yang sangat sulit untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatnya. Ahlul bid'i wal ahwa adalah orang-orang yang sangat sulit untuk kembali kepada Allah jalla wa'ala dengan taubatnya. Kenapa? Karena ahlul bid'i wal ahwa menganggap bahwa apa yang ada di sisi mereka adalah al-haq. Apa yang ada di sisi mereka adalah kebenaran. Apa yang ada di sisi mereka sesuai dengan Al-Quran, Sunnah. Bahkan sebahagian mereka menyuarakan ala fahmi salaf, dengan pedenya, dengan penuh kepercayaan diri. Na'udzubillah minad-dalali wal hawa, karena sudah yakin inilah akidah saya, Saya akan bela mati-matian sampai titik darah saya penghabisan. Lihat bagaimana sikap mereka terhadap membela kebid'ahan dan kesesatan mereka. Berbeda dengan Al-Fujjar. Berbeda dengan Al-Fusaq. Berbeda dengan Ahlul Ma'asi atau mungkin Ahlul Kabirah sekalipun. Mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan dari meminum khamar, apa yang mereka lakukan dari durhaka kepada kedua orang tua, apa yang mereka lakukan dari merampok, mencuri, dan yang lainnya. Dari kemaksiatan-kemaksiatan, kefasikan-kefasikan, kejahatan-kejahatan. Mereka sadar akan ada satu titik yang mereka dapatkan secercah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang saya lakukan ini adalah sebuah dosa. Harus sampai kapan saya bergelimang dengan kemaksiatan ini? Akan ada titik di mana dia mendapatkan cahaya hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwati fillah yarakumullah, ahlul bid'ah wal ahwa sama sekali sangat-sangat sulit. Bukan kita bahasakan mustahil, tidak. Enggak ada yang mustahil di muka bumi ini. Enggak ada yang tidak mungkin. Tapi disebutkan oleh para ulama dan kita tidak mendahului penjelasan mereka. Kita menukilkan seperti apa yang mereka ucapkan, seperti apa yang mereka jelaskan, bahwa sangat sulit ahlul bid'ah wal ahwa untuk mendapati taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil munasabah, ikhwati fillah yarakumullah, hakikatnya taubat yang dimiliki oleh seseorang itu terbagi menjadi dua. At-taubatu taubatan, kata para ulama. At-taubatu taubatan. Taubat itu ada dua macam. Yang namanya at-taubah itu ada dua jenis. Taubat yang pertama adalah taubat taufiqiyah. At-taubah at-taufiqiyah. Sementara yang kedua adalah at-taubah al-qabuliyah. Taubat yang pertama adalah yang terkait dengan taufik Allah Jalla Jalaluh kepada seseorang agar orang tersebut mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini taufik. Ini yang jenis yang pertama. Yang jenis ini sulit untuk didapati oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Ketika mereka mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa ala agar mau bertaubat, menyadari kesalahannya. Setelah seorang mendapatkan taubat yang pertama ini, yang merupakan taufiqiyah tadi, kemudian seorang akan naik kepada jenis taubat yang kedua, yaitu al-qabuliyah. Ketika taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah at-tawwabur rahim. Zat yang maha menerima taubat seorang yang kembali kepadanya, yang bertaubat kepadanya Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarakumullah, jenis yang pertama saja ahlul bid'ah wal ahwa sudah sulit untuk mendapatkannya. Karena tadi alasan yang kita sebutkan bahwa mereka merasa berada di atas al-haq. Mereka merasa berada di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga taubat taufik ini yang harusnya dimohonkan oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah waffiqni litaubah. Ya Allah berikanlah saya taufik untuk bisa selalu bertaubat kepadamu. Karena kita akan melihat ayuhat talabah ya ra'akumullah, bagaimana keadaan ahlul ma'asi, bagaimana keadaan ahlul fajarah, bagaimana keadaan al-fusaq. Akan mudah bermaksiat, maksiat, maksiat, maksiat. Dan seperti kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, satu kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana satu kesombongan akan melahirkan kesombongan yang lainnya. Satu sifat ujub pun akan melahirkan wal'iyadzubillah sifat ujub yang lainnya. Dia berbangga. Dia menginginkan ini dan itu. Agar bisa mempertahankan jabatannya. Agar bisa mempertahankan posisinya wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yarakumullah, orang-orang yang belum mendapatkan taufik dari Allah Jalla wa'ala untuk bisa bertaubat, maka dia tidak akan sampai kepada tahapan yang kedua. Bagaimana mungkin taubatnya bisa diterima oleh Allah Jalla wa'ala sementara taufik untuk dia bertaubat belum ada? ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim." Tsumma taba 'alaihim liyatubu. Kemudian mereka bertaubat. Taba 'alaihim, kemudian mereka mendapatkan taubat dari Allah Jalla wa ala ketika mereka benar-benar menuju ke arah pintu taubat tersebut. Yang pertama adalah taubat al-qabul, yang kedua adalah taubat at-tawfiqiyah. Al-qabuliyah at-tawfiqiyah, tentunya al-qabuliyah ada setelah at-tawfiqiyah diberikan oleh Allah Jalla wa ala kepada seorang hamba. Maka khawatir filah yara'akumullah, kita harus benar-benar mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang artinya taubat at-tauqifiyah dijauhkan dari diri kita. Padahal Allah Jalla wa ala telah berfirman, "Tsumma taba 'alaihim." Taba 'alaihim di sini adalah al-qabuliyah. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat mereka. Liyatubu, agar mereka itu mau bertaubat. Itu yang kedua adalah taubat taufiqiyah. Baik, kita lanjutkan. Ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Setelah Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan bagaimana kejahatan yang dimiliki oleh bangsa Yahud kepada Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, fa'alqallahu syabhahu ala hadhar rajul, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut mirip dengan wajahnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Qil, disebutkan oleh para ulama, li anna hadzal rajula huwa allazi dallahum alaihi fa'aqabahu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip tega mengganti wajah orang tersebut, merubah wajah orang tersebut menjadi wajah Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam? Disebutkan oleh para ulama karena orang tersebutlah yang menunjukkan di mana tempat persembunyian, di mana rumah yang ada ditempati oleh Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam. Karena bangsa Yahud sudah sulit mencari kesana kemari, enggak dapat. Maka orang inilah yang menunjukkan kepada bangsa Yahud, aku tahu di mana posisi Isa ibni Maryam. Aku tahu di mana letak rumah persembunyiannya, tempat persembunyiannya, aku tahu. Baik, tunjukkan kami, kata bangsa Yahud. Maka ditunjukkanlah di mana tempat persembunyian Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika masuk ke dalam tempat tersebut, ketika masuk ke dalam rumah tersebut, tanpa sadar Allah Subhanahu wa taala, mereka tanpa menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabiullah Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam ke atas langit, dan seketika itu pula Allah Jalla wa ala merubah wajah yang menunjukkan tempat persembunyian Isa ibni Maryam alaihi salatu wassalam tadi menjadi wajah Isa merupakan aqabahu, merupakan iqab yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada orang jahat tersebut, yang menunjukkan di mana tempat Isa bin Maryam agar bisa dibunuh. Waqil, sebahagian para ulama juga berpendapat, waqila innahu min atba'i Isa minal hawariyina, qala lahu Isa alaihi salatu wassalam, sayulqa alaika syabahi wa takunu lakal jannah, fasabara rajulu wa taqadha syabah wal qatla was salba li'annahu yuridul jannata bidzalik. Ada versi yang lain yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya seorang yang dibunuh dan disalib adalah salah satu murid yang dimiliki oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dari kalangan hawariyin, orang-orang yang dekat, orang-orang yang menjadi murid dari Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam telah menyampaikan kepada beliau, sayulqa alaika syabahi, kamu akan dirubah, wajahmu akan dirubah menjadi mirip dengan wajahku, watakunu lakal jannah, tapi jangan khawatir, kamu akan mendapatkan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Fa sabara ar-rajulu wa taqabbala hadha syabah wal qatla was salba, maka orang tersebut bersabar kemudian menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Beliau bersedia untuk dijadikan mirip wajahnya oleh Nabiullah Isa, kemudian dia rela pula untuk dibunuh, rela pula untuk disalib. Kenapa? Li'annahu yuridul jannata bidzalik, karena dia menginginkan syurga Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang dia lakukan tersebut. Ini adalah dua versi yang berbeda yang masing-masingnya dinukilkan dan disebutkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yura'akumullah wa ya ayyuhat talaba hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, bahwasanya riwayat-riwayat yang terkait dengan cerita Israiliyat seperti ini, kita harus memiliki sikap pertengahan, tidak menerima secara mutlak, tidak pula menolak secara mutlak, tapi berada pada sikap pertengahan. Maka dua-duanya disebutkan secara langsung oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafidhahullahu wara'ah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, dari nukilan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, khususnya pada nukilan yang kedua, menunjukkan kepada kita bagaimana pengorbanan yang dimiliki oleh seorang murid. Pengorbanan yang dimiliki oleh seorang yang dekat dengan Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang dia rela berkorban. Bukan hanya mengorbankan hartanya, jiwanya dia rela untuk dikorbankan. Dia rela untuk dibunuh, dia rela untuk disalib bahkan, hanya karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan keridhaan Allah jalla jalaluh. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala adalah segalanya. Maka kalau dari sini harusnya kita malu. Ikhwati fillah yarhamakumullah, kita malu dengan apa yang dilakukan dari pengorbanan salah satu hawariyin yang ada di sisi Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, salah seorang murid beliau, salah seorang orang dekat beliau. Kita harusnya malu. Kenapa kita tidak bisa berkorban untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pengorbanan yang sangat besar? Kenapa kita mudah minder? Kenapa kita mudah malu? Kenapa kita mudah berputus asa untuk sedikit mengorbankan kehidupan kita, nyawa kita, harta kita mungkin untuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ajaran beliau alaihi salatu wassalam, untuk sabda-sabda beliau alaihi salatu wassalam? Kenapa? Itu yang sangat disayangkan dari kelemahan iman yang ada di sisi kita. Oleh karenanya penting untuk kita membaca, mempelajari apa-apa yang ada di sisi umat terdahulu, ketika benar-benar mereka menjadi seorang yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Syurga Allah jalla wa ala adalah target utama mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'a qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yanzilu fayaqtulud dajjal. Yang mana ketika itu, ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam turun ke muka bumi, maka beliau akan membunuh Dajjal. Disebutkan syarahnya, penjelasannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yaqtulud dajjal bi babiluddin wa huwa makanun ma'rufun yatlubu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam ad-dajjal fa idza ra'ahu dhaba kama yadhubul milhu fil ma' thumma yadnu minhu fayadribuhu biharbatihi fayaqtuluhu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam yaqtulud dajjal, beliau akan membunuh Dajjal la'natullahi alaih bi babiluddin, pada sebuah tempat yang namanya Bablud, wa huwa makanun ma'ruf, dan itu merupakan tempat yang ma'ruf, tempat yang dikenal, telah diketahui oleh kaum muslimin. Yatlubu Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam ad-dajjal, yang mana Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam ini mencari di mana posisi Dajjal. Karena seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, begitu pula kaidah yang sebelumnya, menunjukkan kepada kita Dajjal ini akan masuk ke seluruh dunia, seluruh penjuru bumi, kecuali Mekah dan kecuali Al-Madinah. Maka dicari. Dalam keadaan Dajjal ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat A ke tempat yang B, dari tempat Fulaniyah ke tempat Alaniyah, begitu cepat. Dan itu kemampuan yang memang diberikan oleh Allahu Jalla wa'ala liyuftinan nas, untuk memfitnah manusia yang hidup ketika itu. Tapi didapati oleh Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam bi babiluddin, pada bab Lut, fa idza ra'ahu dzaba kama yadzubul milhu fil ma. Maka ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam melihat Dajjal, sosok Dajjal ini langsung ciut, langsung ketakutan. Kama yadzubul milhu fil ma, sebagaimana larutnya garam pada sebuah air. Jadi kita tahu bersama bagaimana apabila kita memiliki air, kemudian kita masukkan garam padanya, garam tersebut akan larut tanpa terlihat lagi butiran-butiran garamnya. Maka begitulah posisi Dajjal yang digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika melihat sosok Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, langsung larut, langsung ciut, langsung ketakutan. Kemudian mendekatlah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam kepada sosok Dajjal Al-Kadzab Al-Masih ini, kemudian membunuh dengan apa yang ada di sisi Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dari senjata, fayaktuluhu. Kemudian dibunuhlah dan terbunuhlah Dajjal Al-Kadzab la'anatullahi alaih. Maka begitulah singkat cerita yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan proses pembunuhan Dajjal yang dilakukan oleh Isa bin Maryam Nabiullah alaihi salatu wassalam secara langsung. Qauluhu, kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari, wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'imi min ali Muhammadin alaihi salatu wassalam, yang mana nanti Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam akan menikah dan beliau akan salat di belakang salah seorang dari ahlu baitin Nabi alaihi salatu wassalam. Qauluhu yatazawwaj, ketika disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari bahwa beliau akan menikah, ja'a fi ba'dil athar lakinnahu lam yathbut. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan yang namanya athar, yang menunjukkan bahwa Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam akan menikah, ini merupakan asar-asar yang sebenarnya ada penyakit di dalamnya. Lam yasbut, hakikatnya tidak sahih. Tidak sahih. Kenapa? Karena terdapat sekian banyak ilal, karena terdapat sekian banyak penyakit di dalam asar-asar tersebut, yang mana salah satu dari asar itu diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Akan tetapi setelah dipelajari oleh para muhaddithun, setelah ditelaah kembali, bahwasanya didapati kesimpulan bahwasanya asar-asar tersebut adalah asar-asar yang dhaifah. Amma annahu yusalli khalfal mahdi fahadha thabitun. Adapun ketika asar tersebut, riwayat tersebut menyebutkan bahwa Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam akan salat di belakang al-mahdi, yang imam menjadi imam adalah al-mahdi, maka ini benar. Jadi al-qa khalfal qa'im min ali Muhammad, beliau akan salat di belakang seorang dari keturunan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam, maksudnya adalah Imamul Mahdi al-Muntadhar, yang ditunggu oleh kaum muslimin. Ini yang akan menjadi imam kaum muslimin, bahkan Isa alaihi salatu wassalam akan bermakmum di belakang al-Mahdi al-Muntadhar rahmatullah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan dalam kisah, begitu pula athar, begitu pula riwayat yang sahihah, bahwa beliau alaihi salatu wassalam akan menjadi pengikut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam seperti yang telah kita bahas, begitu pula beliau akan salat di belakang Imam Mahdi al-Muntadhar. Bi'idnillahi ta'ala akan kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.